Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an lil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, kuntum khaira ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Ya'murullahu ta'ala al ummatal islamiyata. Allah ta'ala perintah dhateng sedaya umat Islam bi ayyakuna minha jama'atun, ndalah salah satu sebagian dari mereka ada orang-orang yang khusus mengajak mendakwah dan menyerukan tentang kebaikan dan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi niki minkum niku termasuk jama'atun wa takhsisatun bidakwah, umat-umat yang khusus untuk dakwah, termasuk kita niki. Kula kali sampean lungguh te masjid agung bareng niki tiga tugase. Siji amar ma'ruf, loro nahi mungkar, tiga kita membentengi khususnya masyarakat manggil dari aliran-aliran sesat, dari aliran-aliran sing boten asal lidahnya Allah Ta'ala. Dengan apa? Dakwah. Ya dakwah niki wis. Dengan catatan melalui jalur jalur yang bagus, tidak melanggar syariat agama Islam, mboten melanggar peraturan negara, terutama tidak mengganggu keamanan. Sing tenang, sing aman, sing teratur, dan sing kondusif. Niki. Dadi sampean kali kula niku lho, lungguh te masjid niki, siji niati amar ma'ruf, loro nahi mungkar, tiga membentengi masat bangil dari aliran-aliran sing buat nyesai wajibani ini wau. Jadi Allah Ta'ala ngongkon minkum ummatun yad'una al-khairin. Jadi Allah Ta'ala lek ana wong sing gelem ngoten, wa ulaikal mukammal ubul muflihun, wong sing ngeten iki bakal bejo donya akhirat. Niki janjine Allah Ta'ala, ulaikal ubul muflihun, becik sing dakwai manut atau tidak, nurut atau mboten, terserah. Niku hak Allah Ta'ala. Pokok kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Qur'an mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Anda-anda niki, konco-konco kula sing ngaji niki termasuk khaira ummah. Tapi dari khaira ummah sampean siapa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Dari sampean niki dikai predikat khaira ummah dengan catatan gelem amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga kuncine wa tu'minuna billah. Yukhbirullah Ta'ala alil ummatil islamiyati bi anna khairul umami fil wujud al-an. Sama ini lho, termasuk umat yang paling bagus yang ada sekarang ini kisah mehan. Jadi sama enggak ada keyakinan api lho sing api mugi Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Gelem amar ma'ruf, gelem nahi mungkar kajali. Tapi Abdullah ya, gelem amar ma'ruf, gelem nahi mungkar. Bagus sampean. Terus madamat ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil mungkar wa tu'min billah. Imanan sahihan shodiqon kamilan. Niki wong sing berhak beramal ma'ruf yaiku wong sing iman dhateng Allah Ta'ala dengan iman sing sah, iman sing betul dan keyakinan sing kuat, kamilan. Niki Tafsir Munir juz 4 halaman 40. Hadis saya mulia alhamdulillah. Kinten Jum'ah kula kali rombongan teng Solo perlu menghadiri khalipun Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi sing nulis saat hak sini kalau si bentuk duror ikut dengan Hadramut di Khalid dan Solo. Beliau punya anak Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Beliau enggak ada putu Al-Habib Ali sebagai sedo bin jenenge Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Masya Allah. Habib Najib bin Toha Asgab. Setokom Masya Allah jutaan tiang luar biasa dan saling sing paling membahagiakan karena mereka semuanya sudah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Pidato nyeno ati, menyejukkan jiwa, alhamdulillah niki termasuk ulama salus soleh gak itu niki wis. Majak zikir, majak selawat, majak istighfar, dakwah, alhamdulillah. Tiap tahun dah berikan iku. Padahal berikan iku, aduh mas, sangit-sangit yang kelong, gudu kaya kelong, kembali kaya petekuk kaya kerupuk ngono, saking penelitian. Saking penelitian. Mas seneng. Oleh seneng ya kerana baca-bacaan ini iku. Semua menggambarkan aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Moga-moga konco-konco sing dari nating riko, lihat tahun Rono ya, kalaupun Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Betul. Niki wang niki. Lagi niki kalau kocok-kocok semacam itu apa, alhamdulillah. Nggih. Lajeng hadirin saya yang mulia, sing sawan betoniku adalah ciri khas daripada orang-orang yang mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Niki lho. Dadi wong sing dhisik-dhisik para sahabat Basiddiq radhiyallahu an, Al-Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, stoliku aku orang yang dahulu masuk Islam. Terus diikuti. Setelah itu, sahabat liyani walladzina tabi'u bihsan, termasuk para tabi'in, tapi terus mereka-mereka itu loh angsal ridani Allah Ta'ala dan ridho mereka ridho Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ridho, mereka ridho dengan Allah Ta'ala. Ridho loh. Keranten kita itu selalu mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Selalu mengharapkan rahmati Allah Ta'ala. Lebar ngoten. Janji Allah Ta'ala. Wa'a'ad dalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Nikah sering kali kalau wocok. Berpuluh-puluh kali. Bahkan beratus-ratus kali. Keranten ini berapa ciri khas. Daripada aswaja orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Radiyallahu anhum waradu'an. Temenan lagi. Kalau bukan wasjajah, tidak mungkin ridho dengan Allah Ta'ala. Dimana juga Allah Ta'ala benar ridho. Lajar apa? Lewong ulama-ulama salaf, para habaib, para sainiku, termasuk para salafian, dengan ini ku, walladzina ja'u min ba'dihim, yakuluna rabbana ighfir lana wali if wali ladina sabakuna bil iman. Ini juga ini ngontos terus duga dong si disik-disik nusau bareng siah. Ya Allah, Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, Utsman dia semua sahabat dilanat kabeh innalillah wa inna ilaihi rajiun. Aduh iki di Quran iki, Quran iki. Dadi sampe niku percaya ambek Quran apa cembung Syiah. Lah kula insyaallah 100% percaya dengan Al-Qur'an. Wassabiqunal awwalun. Lajeng dipergi malih karo Kanjeng Nabi Daud. Ya napa? Hadza li ummati kullihim. Allah Ta'ala ridho nangeri umat Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi ridho Allah Ta'ala niku sedaya niku wau. Radhiyallahu anhum warduan. Hadza li ummati kullihim. Lain pun angsal ridho Allah Ta'ala, walai sahabat berdua suhtun, tidak mungkin. Allah Ta'ala bendu mboten mungkin. Sebab sudah dipatok oleh ridhani Gusti Allah. Semakin ayo dibanding dong. Niki, kita bang Syiah. Dulu niki, Al-Kafi. Juz 8. Asli. Tidak butuh kopian, asli niki. Lain saman kepingin butuh kopi silakan. Ini termasuk Habib Taufik benar-benar kuat serta suruhan mengkutuk kopi walung jus tak telung juta setengah ya nopo ayah Habib ganteng-ganteng butuh kopi silakan silakan iya Habib Abadi Hashim Pak Jadid mana Jadid mana silakan nih duit wakai ya Al-Kafi saya baca sekarang Innan nasa irtadu 202 ayat padakna ulek wa Al-Quran wa'u wassabikunal awalun minal muhajirin wal ansor wallaga tabahum bilsan radiyallahu anhum wardu'an ini kisah je ya apa? Kola Ali bin Nu'man Wultil Ja'far innan nasa yazza'una idza kunna innan nasa irtaddu kabeh para sahabat padha murtad kabeh masyaallah dene semua sahabat murtad kabeh iki apa ya apa iki pada sahabat adalah pilihan Allah Ta'ala yang dipilih untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lha wonten desa dos sahabat itu pilihan Allah Ta'ala. Dulu Kanjeng Nabi semele, Allah Ta'ala semele no, kanggo Kanjeng Nabi, kanggo bantu Kanjeng Nabi. Nika syifat, benar akan berikutnya ten. Inna Allah ikhtaro ashabi ala jami alamina siwan nabiin wal mursalin. Kira Kanjeng Nabi niki, Allah Ta'ala mele no aku, sahabatku, melebihi semua manusia sealam dunia, sealiane nabi lan rasul. Jadi sahabat tingkatnya luar biasa dukure. Sani sore para nabi, sani sore para rasul. Wahtaro limilhum arbaatan. Ratusan ribu sahabat dipilih papat. Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Fajalum khairu ashabi. Dicatati loh. Mereka empat itu termasuk sahabat-sahabat yang terpilih. Terus, wafi ashabi kullihim khairun. Semua sahabatku, sing kabeh 250 ribu lebih, kabeh orang baik-baik. Dada noniki, Al-Kafi halaman 202, innan nasa irtadu. Menungso kabeh murtad, ya apa? Saman percaya nabi Quran, percaya Syiah. Quran otomatis. Ya otomatis Quran sing percaya. Wong kita suci kita. Antem mali niki terangaken rungokno. Rungokno mali. Satu swidak itu. Nggih, niki. Satu swidak pitu. Rangono niki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kafi halaman juz 1 juz 8. Juz 8 167. Jadi ngeten. An Abi Ja'far alaihi salam qala. Kanan nasu ahla riba ba'da Nabi. Ya nopo, ya nopo ngeten iki. Ya opo? Kabeh para sahabat murtad sause Kanjeng Nabi sedo. Ila salah satan telu sing mboten. Ya opo? Lek para sahabat murtad kabeh berarti kaya-kaya swarga sepi rek. Aswaja kok ana aswaja. Roko kabeh. Lah sepi aja gelem swarga. Lek swarga sepi aja gelem mlebu sarga. Roko enak. Bareng bintang film, iya. Illa salah satan. Kultu wa mani salah satu sinten jawab fatul iku kola Al-Miqdad bin Aswad katingkali Abu Darin Al-Utari Iko Salman Al-Farisi inna lillah wa inna ilaihi roji'u. Telu likur tahun ini jadi Ustaz Basir Kanjeng Nabi dakwah telu likur tahun non-stop mulai dari wahyu umur 40 tahun sedo beliau umur 63 tahun berarti Kanjeng Nabi oleh dakwah telu likur tahun oleh orang telu pokra pencerama robo gak mundur ya teman-teman ya pencerama bekaca gak mundur ya oleh ratusan Kanjeng Nabi dipilihnya Allah Ta'ala sahabat sing pilih-pilihan dadah nama lemang telur tok wean liane murtad kabeh sing sadis malih rungono nikau 167 saiki 168 rungono nggih Masya Allah wa inna syaikhaini Abu Bakar Umar dijuli syaikhaini wa inna syaikhaini saat temene wong tuwek loro Abu Bakar Umar farakot dunia meninggal dunia ninggal tak dunia walam yatu bagak sentro tobat ya opo Umar Abu Bakar itu sampai mati belum tobat ya opo karpi ya opo padahal ibadah Abu Bakar kaya ngono tekune war kaya ngono amane kuwi terus man karo temen iku nggih sange gelek nangis niki lho meripat pojokane sampe eron iki nyeleret ireng bret sange gelek di liwati bayu moto dadi sampean dhewe ku nangis udah ketop gak tenan lin roko kaya kok lagi carane pangeran gak adil ngono sampean dhewe niku nangis terus mas dititik nyeleret ireng waduh khotob rodol lain semen kepingin roh bagaimana kehebatan fadilannya waduh khotob saya menoco majalisania halaman 13 wonten jarululia halaman 241 mocon lengkap kenapa niku geografinya waduh khotob radiyallahu an nyata niki jari ini inna syaykhaini saat temne wong tuwek loro barokat dunia mereka meninggalkan dunia walam yatu badan masih belum tobat walam yata dakaro dan mereka tidak ingat masona'a biambil minil salam apa-apa yang mereka kerjakan dari ulmini Ali bin Abi Thalib ya apa akali apa padahal bakal itu dari khalifah Ali bin Thalib gini dari biat malah khotab dari khalifah gini dari biat itu takiyah. Ya apa takiyah? Ayo aja yang takiyah. Padahal Al-Bawah kendal-kendal sahabat paling berani sudah. Dijuli Asadullah. Kok bisa takiyah? Ya apa ceritanya? Terus ada ini. Bareng mereka mengatakan Al-Bakar Umadiku durung topat saya mati. Dan dia tidak ingat apa yang dikerjakan oleh Allah. Fa'alihima laknatullah wal malaikat wan nasi ajma'in. Maka Abu Bakar Umar mendapat laknat ya Allah Ta'ala mendapat laknat malaikat laknat menungso niki Abu Bakar Umar niki sing ngomong niki Muhammad bin Yaqub Al-Quraini pengarang kitab Al-Kahfi untuk kopi lihat untuk kopi kolong jus dodol karangan sampean menan yo silakan ada Al-Kahfi ada At-Tahdzib ada Nahjul Balugha ada Manjak bagi ada, semua ada. Silakan. Balik norek, hilang belain kulo. Iya. Jimat kulo niku. Nah niki. Al-Kahfi juz 8. Halaman 167 sampai 68. Sejemale yang ditulis oleh sebelah kiri. Tak wajah ini kabe, cero kabe ini ya. Tukuo. Masuk kayak gini dok. Tukuo gitu. Saya baca sekarang. Lebih dari itu, si Ajuda menuding bahwa Nabi Muhammad SAW menyembunyikan 90 Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanya Nabi jadi nyengit no 9/10 Quran. Lihat ini di sini kabeh. Siapa nak sak jus tok? Quran sing sang boco niku kabeh 6666 ayat. Sing asli jare si A 17.000. Lah liyane disingen to Kanjeng Nabi, ya opo? Padahal semua nabi termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Apa lah rek? Hei, Aswaja. Apa? Gak apa lo jadi raja? Semua nabi termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW punya empat sifat. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Muhale, papat ayo, leiso. Ayo, tak ada duit, leiso. Kizib. Khianat. Kitman di sini. Wadah, pacar aswa aja. Ada duit, baru gak ada duit. Ngono, aswa aja temenan lagi. Ya, terima kasih, terima kasih. Asim guyu gak apa lagi asim guyu percuma. Ya apa dari Kanjeng Nabi jadi nyingit no kitab mereka. Ada malam ini, kalau mboten menyaci maki mereka, tapi saya baca apa adanya. Kalau moco apa adanya, itu protes. Ada orang saya aku kitab ini wacon protesen. Jadi saya ngaji. Wonten gini Masjid Agung niki hanya baca kitab-kitab yang sudah ada. Tidak lainnya. Lek meras kula. Aja pas aku kitab iki protes wong ngono kitab. Macam alih. Kene iki. Rungokno niki. Dalam literatur Syiah amat sulit untuk menjumpai cacian, hujatan, apalagi ancaman terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berbeda dengan cercaan, hinaan, ancaman terhadap orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi wong Syiah niku Yahudi konco, Nasrani rukun, wong Rasul Jemaah mungsuh, kena belai sampean. Ngoten dari apa? Ya napa? Dadi mereka-mereka orang Syiah niku rukun nabi wong Yahudi. Kekancan Nasrani, tapi asal jamaah mungsuh sampai tekan bun-bunan. Kemudian ini lagi, saya baca lagi ini. Bagaimana yang perlu dijadikan catatan akhir dari pemaparan di atas bahwa kitab-kitab Samawi Syiah tersebut tidak pernah muncul di permukaan. Jadi ini wong Syiah, Quran sing asli ku kabeh 17.000 ayat. Di Qurane digowo ambil iman terakhir Al-Mahdi Muntadharon di gowo. Ngono tok isan. Sehingga alasan itu digowo. Kapan munculnya mboh? Ayo besar. Khayal-khayalnya gak ngetek-ngetek. Khayal tok. Lu gue ini percaya. Cirakai itu percaya itu abib-abib. Mereka ini tamat di dosen itu bengok-bengok. Masih abib gak tau ngaji lu. Gue ini lu. Iki alhamdulillah ngaji kabeh lam tepinter muga alim kabeh. Masyaallah. Dari pengganti Habib sing sarwa saleh kabeh muga-muga ganteng-ganteng iki kan sing elek ya. Ya napa? Balik macam malih. Rungono lho. Yang perlu dijadikan cacatan akhir dari pemamaran di atas bahwa kitab Samawi Syiah tersebut tidak pernah muncul di permukaan karena semua kitab itu hanya sekedar fiktif khayalan belaka. Untuk itulah mereka selalu membungkus cerita itu dengan ending alasan yang sama bahwa kitab tersebut kini berada di genggaman Imam Al-Mahdi. Ngono tok. Nanti kitab Eko Mahdi. Kapan tekonin ko akhir zaman? Sebut cokok pombo. Om bagian tak yu. Yang tengah bersembunyi. Jadi mati yang bersembunyi. Ya kabe-kabe kita juga mati kabe. Kira-kira gua sekaya. Singkitan itu penuh kitab tak kira-kira. Iki juga gua. Iki juga kabe. Penuh kitab tak kira. Iki gua tempat perpustakaan iki ya. Cok guyu. Niki loh. Lo ngeten iki. Sudah kiri ngerti ini duwila ono Syiah. Sudah kiri bohong. Kakan cocot. Iki. Sing ngarang iki. 8 tim wong-wong. Ustaz-ustaz senior sing jarang niki. Kau takut ya Nawawi. Pengasuh sudah kiri. Ya Nawawi. Niki ono apa Syiah niki. Biasa ada tulisan. Iso nulis. Tapi ngomong-ngomong ini. Talah deni. Oh, tinggal ini. Kalau gak ada tulisan ono Syiah. Gak sak niki. Siap bohong, orang si dok ini bohong. Wah, menunjukkan kebodohan ni. Mending ngoten jadi ngoten. Ada yang mending ngoten ini. Kau tanya nama apa ini? Kian apa niki? Oh siapa mending tulis? Ya, saya tulisan. Nulis apa sebab bang iso. Tapi yang ngomong orang ngarpu talah Dani. Oh, tenten hebat. Kira kira wani ngono? Wani? Berani. Ah, kau wani? Masya Allah. Terakhir niki. Akan tetapi dengan melaknat dan mengkafirkan kedua sahabat tersebut Abu Bakar dan Umar, Syiah berpikir telah menebang ajaran Ahlussunnah dari akarnya. Ngerti sampean? Man kali kula niku lho. Dadi wong Islam, dadi wong mukmin, itu semua adalah jasa daripada para sahabat. Tidak mungkin, berarti itu kajian Nabi, tidak pernah kajian Nabi, tidak mungkin. Kajian Nabi, mau sahabat, anak tapi itu, terus sampai guru-guru kita. Baru kita niki. Jadi kalau sampai niki, oleh dari Islam, oleh dari iman, karena jasai para sahabat. Ditebang sahabat, kafir-kafir. Otomatis kafir-kafir, kafir niki. Lo ngerti lo? Ya, nopo sampean. Ya Allah, susah pak, susah. Mergane, ayo. Senajan para bapak, para saudara masih belum disebut kiai, masih belum disebut ustaz, ayo kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Ngene lho, aja menengae. Kalau informasi Ustaz Basir ancan tonggoni yapi mriko menep, ternyata waduh. Orang sing pertama kali melaporin dari provokator itu jaket kuning. Kok keren-keren cilik-cilik lho. Dipada muntung ngendani arek liwat teko. Bendi teko ning teko Singosari. Dibuka lawang iku wis. Otomatisane santri-santri siap niku bendongi ambek arek Aswaja Zulfat iku. Sing kate menengi, sing bendenge wong jaket kuning ku aku. Mancing. Baru ketawur ilang sarung. Di shooting, santri sono. Waktu ini sono, kiai ini sono, polis sono. Ya Allah, saya tuntut anda. Bagaimana bisanya anak enam itu keluar? Tuntut itu teman-teman menengahi. Wah, lain aku. Sakit uang tua ni. Gak ini gampangan ecek dadi ini ingin ini sing susah mana? Masya Allah, mereka tu dengan segala cara untuk menghabisi kita dengan segala cara. Terus nah, silakan dengan berapa miliar biaya mereka, tapi kita boten kadek bayaran belas malam-malam mulku bola jual bayaran, jual sumbangan-sumbangan menurut. Dan mereka enggak. Kan ngajian mereka. Sang ajian saya ketahu. Eh, sampean, nanti gini. Garing sampean. Apa-apa ya, apa-apa ya, apa-apa ya. Jual ilmu jadi. Dimang. Syiat berteker telah menebang ajaran Ahlussunnah dari akarnya. Jika Abu Bakar dan Umar kafir, naudzubillah min dzalik, berarti hadis-hadis yang disampaikannya, ajaran-ajaran yang diajarkannya juga tidak layak pakai. Wong kafir jadi ini. Jadi ajaran ini Abu Bakar Umar, hati Abu Bakar Umar itu gak layak dipakai, wong kafir jadi. Oh, dan semua sahabat termasuk Abu Hurairah, munafikun kafiron. Oh, tenang. Abu Bakar, Abu Hurairah itu beliau mencerita hadis lebih daripada 5,000 hadis. Jadi orang Syiah, Abu Hurairah itu munafik kafir ahli neraka jadi ini. Itu berita dari Allah kanjeng Nabi, sapa kondo. Endi hadise? Sekarang ini Anda percaya atau tidak? Silakan. Pokok saiki kalau ngitung jadi ini Al-Qur'an itu Ustaz. Jadi Al-Qur'an iku robahan. Dikurangi sing dodongan iku 2000 hadis. Jadi ini 2000 hadis. Yang menerangkan bahwa Qur'an itu dilihat oleh sahabat-sahabat. Tak itu ya. Kalau ada 2000 tak cukup dan gula bagi temenan ya. Ada punya kitab ya. Namanya kitab Faslul Kitab. Enggak ada pula kitab ini. Jadi mereka itu Quran ini sudah robahan. Dikurangi banyak dikurangi. Saat menit 17,000 ayat. Tinggal 6,000 sing ngurangi sahabat. Itu sudah ditangkap di 2,000 hadis dari mereka. Tak hitungi kok. Lainnya 2,000 tak cocok dengkul yang bagus. Temenan. Jadi semua ngomong ke dua-dua kenyataan nih. Ojo gendungi di peluk kodong si ayat menan. Mereka pinter goro. Pinter ngapusi wong. Pinter ngebujuk wong. Oh jadi kita iya jadi. Iya. Didingkas. Iya. Juga tidaklah pakai. Bagi si A, kekafiran Abu Bakar dan Umar juga menetapkan kekafiran para pengikut dan pendukungnya. La ilallah. Lek Abu Bakar kafir, naudzubillah min dzalik. Lek Umar kafir, semua pengikut-pengikutnya sing beat kafir. Sepi sargo. Enak rokok bareng bintang film, ya. Karena itu hal ini perlu dia tanggapi secara nembaliku spesifik. Sing nyoto-nyoto. Niki Rasi Sido Kiri. Halamannya, ajak ngidok naku tu. Halamannya halaman 359. Jadi tu korek. Mesti abe ibu kok murah. Ye, gula rong kilo. Ya, gula rong kilo. Tu kok. Mari kita baca selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faddalallahu al-muhajirin al-mujahidin ala ghairihim. Jadi sahabat muhajirin sing jihad bersama Rasulullah itu dimuliakan oleh Allah mengalahkan lainnya. Al-Quran juga mengatakan alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah, oleh berjuang di amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan indallah. Iki lho. Dadi para sahabat iku luwih dhuwur derajate mbok Allah Taala. Datang nek kene jane wong kafir jadi ini. Ayo. Oleh Allah Taala meniki derajat para sahabat Muhajirin Anshar, orang-orang Syiah mengatakan kafir. Apa milik Allah Taala? Apa milik wong Syiah? Allah Taala milik Allah Taala. Otomatis milik Allah Taala. Allah Taala sing ngurus derajate wong si ajaran mengafirkan. Dadi kula kalesan wajib milih perintah Gusti Allah Taala, dawuhe Gusti Allah Taala. Wa ulaika wal faizin. Qala Allah Ta'ala. Yang keempat. Sama-sama. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa'adda lahum adzaban muhina. Mis, cukup. Kalau mereka-mereka orang Syiah nyakiti Kanjeng Nabi, berarti menghina Allah Ta'ala. Lek menghina Allah Ta'ala, Allah tanya dia no adzaban muhina. Pasti sudah. Pasti sudah. Sebab ini terangkan ini. Wa min asyaddi anwa'il adza at-ta'nu fis sahabah wal ghibatu wastibahatu ardil muslim. Kula mek maca tok. Niki wonten kitab tafsir Munir juz 22 halaman 100. Termasuk orang-orang sing larano atine Allah Ta'ala, atine Kanjeng Nabi lan menghina Allah Ta'ala adalah at-ta'nu fis sahabah, mencaci maki sahabat, wal ghibah ngrasani Aisyah selingkuh, Aisyah cerong, kan ngrasani. Terus wastibahatu Abdul Muslim halal, dunia dia wong alusulnya rapasen ngoten hari ini. Paling asyad hitok ni. Lajeng dikau wacawugi 6-7 sudah. Sin terakhir tinggal 10 menit. Monggo kita moco dungane aswaja. Sing dungane iki dupunno cintai orang-orang cuma persahabat datang ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah mengklaim sing cinta berarti mek mesti atok jare ning ngoten. Malah-malah mereka ada jenenge apa jenenge nama jenenge apa ijabi jenenge ya. Wah, ikatan apa? Jamaah Ahlul Bait. Padahal mereka sama sekali tidak nyenggung utama Ahlul Bait sama sekali. Sing terakhir niki lho. Niki dungane para habaib termasuk Ki Hamid Tasuruan tiap-tiap mari sembahyang batas sunat subuh maca niki. Ayo maca bareng-bareng. Terakhir niki. Kalau macam rumin, Allahumma inni as'aluka bi hurmatil hasani wa akhi Hasan Husain, akhi Husain wa jadihi yaini Hasan Zin dan Kanjeng Nabi wa bihi bapani Husain Hasan Zin Ali bin Abi Thalib wa umi ibune Hasan Zin dan Fatimah wa badihi lan anak turun Hasan Zin orang habaib semua ini termasuk ini wa bani ini dimintai pertolongan. Najini minal hamil humil ladhi anati Gusti, kula susah Gusti, kula prihatin datang keluarga kula Masya Allah sak mantune keluarga niku berada turuku teko si amale karep-karep gak karep-karep humi niki termasuk humi anati ya hayya qayyum ya badi as-samawat arb ya zal jalil ikram as'aluka adha qalbi binuri ma'rifatik hatta a'ribaka haqqa ma'rifatik kama yambahi antabi ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Dikira iso diwaca sak derenge sembahyang subuh. Mari sembahyang sunat qabla subuh, usolli sunatan qabla subuh 2 rakaat atau usolli sunat al-fajri atau usolli surah ustaz apat atau usali surah al-barodi. Jadi sampean sak durung subuh niku sunat sembahyang 2 rakaat. Kanjeng Nabi dawuh rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Aja lali lho. Itu pun syaratnya kalau Anda sudah mendengar azan subuh. Kalau Anda sudah mendengar azan subuh. Usalli sunatan qabla subuh boleh. Usalli sunatul fajri silakan. Usalli sunatul baradi monggo. Atau usalli sunatul wusta monggo. Ada niki niki diwaca. Nggih. Kabeh solo niku. Dipimpin Habib Jadid bin Hasan Baskasgab. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu kono. Subhanallah bihamdi sallallahu alaihi wa sallam. Ni kan jadid. Kira-kira muni ngono. Tahu pun kau tahu? Bila potongan ini tak tahu tu bani, mana dia? Saksiun pasar. Paling padahal kiham itu pun satu-satu. Ya, Allah bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Lagian malam itu kalau tengok tulisan. Terus ngene mari tiga. Lah iki terakhir niki. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi hurmatil hasanihi wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjini minal hammi wal ghammi alladhi ana fihi ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Masyaallah. As'aluka an tuhya qalbi binuri ma'rifatik hatta a'rifaka haqqa ma'rifatik kama yanbaghi an turafa bihi ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahim. Lagi rutin diwaca wali sampean temenan marifat dari ini wali sampean coba gak rutin sing susah gak rutin iki nggih. Tinggal waktu 5 menit. Mari kita adakan dialog. Sebelumnya ada pengumuman dari pengurus Asmaja Al-Bakar Ustaz Basir. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman sekaligus undangan bahwasannya pengajian keliling Jamiah Ahlu Sunnah wa Jamaah yang akan datang yaitu pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 29 Rabiul Akhir tahun 1432 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 April 2011 Masehi pukul 8 Ba'dal Isya di tempat bertempat di Musola Darul Fala Ledok. Atas perhatian dan kehadirannya kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza. Sekali lagi untuk dua minggu yang akan datang di Musola Darul Fala Ledok Banil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keutamaan Sayyidina Abu Bakar Ustaz, paling senangnya Sayyidina Abu Bakar dipanggil adalah Sanyasnaini Filghori. Beliau paling senang dipanggil dengan sebutan Sanyasnaini Filghori. Di ada di Sirah itu Ustaz. Ketika beliau dipanggil itu, beliau menangis gitu Ustaz. Karena itu adalah panggilan Allah di dalam Al-Qur'an. Filghori wa qala li sahibi la tahzan wa ma ana terusnya gitu. Ini ada pertanyaan yang kemarin Ustaz. Hadis yang kemarin sayati zamanun yafiruna anil ulama. Saya sering bertanya sama antum, saya ketol sama antum bertanya mengenai masalah ya. Karena di dalam hadis tersebut yang terakhir loh Ustaz, ya rujuna minat dunya bi ghairi iman Ustaz. Saya mengetahui sendiri Ustaz, keluarga saya sendiri. Saya punya keluarga sendiri itu masuk si azab. Alafu. Beliau 2 hari sekarat Ustaz. Teriak-teriak. Teriak-teriak begitu. Makanya saya tahu sendiri. Makanya saya marah-marah itu saya tahu sendiri. Dan satu lagi bukti. Ada kiai di Pandaan Ustaz. Kena si ah. Gak tahu siapa itu, Gus siapa itu namanya. Begitu juga. Meninggalnya itu teriak-teriak. Sampai tetangganya marah-marah. Jari kiai. Lah kok matinya kayak Cino. Gitu Ustaz. Ini bukan kalam ngawur saya Ustaz. Dan ada di sini. Katanya habaib Ustaz. Tapi mantan habaib Ustaz. Namanya Abu Bakar Ustaz. Sebelum meninggal itu kurang berapa minggu. Dia kepin sholat. Padahal dia malas sholat. Orang Syiah bagaimana kan malas sholat. Setiap mau ambil air wudhu. Air wudhunya itu jadi panas Ustaz. Panas gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu kalau kita diam saja bagaimana jadinya orang bangil ini Ustaz? Pertama Sanyasna idhuma fil ghorniku. Tapi orang siap, tidak ada. Orang siap tidak mengakui adanya ayat sanyasna fil ghorniku buat nyantan. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kabar itu mati sih. Ojo mana sayat. Rang huruf telung huruf ayat. Gak ngakau nih kafir. Murtad. Madilah. Nabi sulam. Jadi orang Syiah tidak mengakui adanya ayat saniat nain izuma fil hodi. Oh Bakar tidak mengakui. Kok ngurut jahati. Lekas jauh tidak ada lagi. Tidak ada lagi kita. Kedua. Itu memang. Azabnya Allah Allah ditampakkan untuk orang-orang Syiah. Saben kate mati jerit-jerit naudzubillah. Padahal kita niku kami mati husnul khotimah. Iya. Mati husnul khotimah. La ilaha illallah, mati alhamdulillah. Allah ta'ala khusus bagus sudah. Allah mati hebat jerit-jerit. Ono wong sing tukang adu-adu jenenge ini ayun andan doro. Sampun dino kate mati. Iya tenan. Kebiasaane ya. Kebiasaane. Ngoten. Lah niki, dadi lek ahli ibadah niku wau la ilaha illallah. Cocok niki. Bukti ketemu wudhu banyak panas. Itu azab yang ditapan Allah Ta'ala untuk mereka-mereka yang selalu mencaci baik sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala suratul musadin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabih ajma'in. Allahumma fa'na bima allamtana wa alimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amala mutakabbala wa rizqan halalan nasi'a rabbanatina fitunis. Subhana rabbika rabbil alamin. Al-Fatiha.